الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-8 dari kitabun nikah tentang permasalahan iddah. Kita telah masuki pembahasan tentang iddatul firaq, bahwa iddah disebabkan karena perpisahan antara suami istri, bukan disebabkan karena wafat. Itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila istri dalam keadaan hamil. Maka apabila istri dalam keadaan hamil, lalu dia dijatuhkan cerai oleh suaminya, maka masa iddahnya berakhir ketika seorang istri melahirkan anaknya. Selama dia dalam keadaan masih mengandung anaknya, maka masa iddah belum berakhir, meskipun berjalan beberapa bulan. Selama dia belum melahirkan anaknya, dan meskipun dalam waktu yang singkat dia dijatuhkan cerai lalu dia pun melahirkan anaknya, maka telah selesai masa iddah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadhna hamlahun. Adapun jika wanita tidak dalam keadaan hamil dan dia seorang yang masih mengalami haid, maka masa iddahnya ketika dijatuhkan kepadanya talak selama 3 quru. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, maka mereka menanti masa iddah selama 3 quru. Apa yang dimaksud quru? Quru merupakan jamak dari qur'un. Jamak dari qur'un disebut quru, dan juga disebut aqru dan aqra'u. Ini semuanya merupakan bentuk jamak. Mufradnya qur'un. Sebagian menyebutnya qar'un dengan qaf yang difathah. Dengan qaf yang difathah. Apa yang dimaksud quru di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Sebab secara bahasa, di dalam bahasa Arab, kata al-qur'u ini termasuk di antara nama-nama yang sifatnya musytarikah, dalam artian sebuah kata yang bisa bermakna suci, bisa pula bermakna haid. penggunaan qur'u, al-qur'u atau quru di dalam bahasa Arab kadang digunakan istilah tersebut untuk sesuatu yang sifatnya suci. Kadang pula istilah tersebut digunakan untuk haid. Sehingga sebagian para ulama bahasa mengatakan bahwa kata al-qur'u bisa diitlakkan untuk kesucian dan bisa pula diitlakkan untuk seorang wanita yang mengalami haid. Inilah yang kemudian menyebabkan khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Apa yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa yang dimaksud quru di dalam ayat Allah Azza wa Jalla ini? Terjadi silang pendapat di kalangan para fuqaha, baik di zaman salaf, demikian pula khalaf. Ada dua pendapat dari pendapat para fuqaha, para ulama dalam menjelaskan makna quru. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud al-quru yaitu al-athhar, keadaan suci. Keadaan suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar itu meninggalkan rumahnya, pindah dari rumahnya setelah dijatuhkan oleh suaminya cerai, ketika dia telah masuki haid yang ketiga. Memasuki haid yang ketiga. Urwah meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini dari Urwah mengatakan, aku pun menyampaikan ini kepada Amrah bintu Abdurrahman, menceritakan tentang apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar itu meninggalkan rumahnya setelah memasuki haid yang ketiga. Setelah memasuki haid yang ketiga, Zuhri menanyakan itu kepada Amrah bintu Abdurrahman. Amrah mengatakan sadaqa Urwah, bahwa apa yang dikatakan Urwah itu telah benar. Waqad jadalah fi dhalika nasun, ada sebagian manusia mendebatinya dalam perbuatan itu. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman thalathata quru, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan sadaqtum wa tadruna mal aqra, innamal aqra'u al athhar. Kata Aisyah, betul. Tahukah kalian apa yang dimaksud al-aqra? Yang dimaksud al-aqra atau al-quru adalah masa-masa suci. Maka di sini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan yang dimaksud quru adalah masa-masa suci. Sehingga ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya talak sunnah, suami menjatuhkan talak kepada istrinya di saat istri dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan. Itu talak sunnah. Belum terjadi hubungan di antara suami istri, lalu kemudian suami menjatuhkan talak. Berarti di sini wanita diceraikan oleh suaminya dalam keadaan wanita ini suci. Nah, itu sudah satu qar. Itu sudah hitungan satu. Kemudian dia haid. Dia mengalami haid. Setelah haid suci. Berarti suci yang keberapa ini? Yang kedua. Haid yang keberapa? Satu. Haid lagi. Haid yang keberapa ini? Dua. Suci lagi. Sudah tiga. Tiga kali suci. Memasuki haid yang ketiga, maka selesai masa iddah. Memasuki haid yang ketiga, selesai masa iddah. Karena hitungan sempurnanya apa? Yang dimaksud al-qur'u adalah kesucian. Dan istri yang dicerai oleh suaminya sudah mengalami tiga kali suci. Sempurna. Suci pertama yaitu ketika dijatuhkan talak. Suci kedua setelah haid yang pertama. Dan suci ketiga setelah haid yang kedua. Begitu memasuki haid yang ketiga, maka selesai masa iddah. Sehingga Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar langsung meninggalkan rumahnya. Karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan suaminya. Setelah dia memasuki haid yang ketiga. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Imam Malik rahimahullah menukil dari Ibn Shihab bahwa beliau mendengarkan Abu Bakar bin Abdurrahman mengatakan, "Ma adraktu ahadan min fuqaha'ina illa wa huwa yaqulu dhalik yuridu qawla Aisyah." Aku tidak mengetahui, tidak mendapati seorang pun dari kalangan para fuqaha melainkan dia berpendapat seperti pendapatnya Aisyah. Ini menunjukkan bahwa banyak di kalangan para fuqaha yang menguatkan pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Dan Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengatakan, "Idza talaqa ar-rajulu imra'atahu fadakhalat fid dami min al-haidhati ats-tsalitsah faqad bari'at minhu wa bari'a minha." Kata Ibn Umar, apabila seorang laki menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu istrinya memasuki darah haid yang ketiga, periode yang ketiga, maka istri telah lepas dari suaminya dan suami telah lepas dari istri. Karena perhitungannya yang dimaksud quru adalah masa-masa suci. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat ini. Sebagaimana juga diriwayatkan pendapat ini dari Ibn Abbas, dari Zaid bin Thabit, dari Salim, dari Al-Qasim, dari Urwah, dari Sulaiman bin Yasar, dan yang lainnya. Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Az-Zuhri, bahkan tujuh fuqaha Madinah juga menguatkan pendapat ini. Ini pendapat dari madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Dawud, Abu Thawr, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Maka ceraikanlah istri-istri kalian di masa iddahnya mereka. Katanya yang dimaksud li'iddatihinna ay fil athhar, yaitu di masa-masa suci. Karena tidak diperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan haid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud al-quru atau al-aqra adalah haid. Adalah haid. Nah, perhatikan perbedaan ya, pengaruh dari adanya khilaf ini. Kalau yang berpendapat yang dimaksud al-quru itu adalah masa-masa suci, maka masa iddahnya lebih cepat selesai. Karena begitu memasuki haid yang ketiga, sudah selesai masa iddah. Berakhir. Masa iddah tersebut. Adapun jika kita mengatakan bahwa yang dimaksud al-quru itu adalah haid, maka berarti ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan, maka istri sedang menanti masa iddah. Memasuki haid pertama. Haid kemudian suci, lalu haid yang kedua, kemudian suci, haid yang ketiga, belum berakhir masa iddah sampai dia suci dari haidnya tersebut. Begitu dia suci dan dia mandi, maka selesai masa iddah. Selesai masa iddah. Jadi yang berpendapat yang dimaksud al-qurru itu haid, itu lebih lama temponya, karena dia akan menunggu sempurnanya 3 kali haid. Berbeda halnya kalau pendapat yang mengatakan yang dimaksud al-qurru adalah masa-masa suci, terhitung masa suci yang ketika dijatuhkan padanya cerai, sehingga ketika istri tersebut memasuki haid yang ketiga, baru masuk haid yang ketiga, maka masa iddah telah habis. Apabila tidak terjadi rujuk, maka lelaki tersebut bukan lagi sebagai suami bagi istrinya, karena telah selesai masa iddah dan tidak ada rujuk. Jadi pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud al-qurru adalah al-haid, yaitu tidak selesai masa iddah hingga sempurna haid yang ketiga. Dan mereka juga dari pendapat ini mengatakan sampai dia mandi dan dihalalkan baginya sholat, baru berakhirlah masa iddah tersebut. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya dari hadis Al-Qamah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bersama dengan beberapa sahabat ketika itu, beberapa tabi'in, lalu datang seorang wanita. Wanita ini mengatakan, inna zawji faraqani biwahidatin awithnatayni faja'ani waqad wada'tu ma'i waqad naza'tu thiyabi wa aghlaqtu babi. Sesungguhnya suamiku ini telah menceraikan aku dengan talak satu atau talak dua. Lalu kemudian setelah itu dia datang kepadaku. Dalam riwayat ini disebutkan dia datang kepadaku fi akhiri thalathi hiyab. Dia datang kepadaku setelah aku mengalami 3 kali haid. Wanqata'a anni dam, dan telah terputus darah. Jadi sempurna haid, 3 kali haid. 3 kali haid selesai. Waqad wada'tu ma'i, aku sudah menyiapkan airku. Untuk apa? Mandi. Mandi untuk membersihkan diri dari haid yang ketiga. Waqad naza'tu thiyabi, aku sudah melepaskan pakaianku dan aku sudah menutup pintu, siap ingin mandi sudah. Ingin mandi, tiba-tiba suaminya datang. Padahal sudah haid sempurna 3. Tapi belum mandi. Ini persiapan untuk mandi. Lalu dia datang. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, Qatraja'tuki. Aku sudah merujukmu. Ini repot. Ini hampir finish soalnya. Kalau haid pertama, haid kedua masih jelas hukumnya, ya kan? Ini hampir finish. Sudah berakhir. Tinggal apa istilahnya, tambahan waktu saja ini, penambahan waktu. Lalu dia datang, tiba-tiba dia mengatakan, saya sudah merujuk kamu. Raja'tuki. Akhirnya kata wanita itu, mendengarkan itu, saya pakai lagi pakaianku, lalu datang kepada Umar Ibn Khattab. Gimana ini statusnya? Dia sudah selesai haid, tapi belum mandi. Maka Umar bin Khattab yang ketiga itu juga ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka Umar mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ma tara? Apa pendapatmu dalam hal ini?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Araha mar'atah." Aku berpendapat bahwa dia masih istri bagi suami itu. Ma duna an tahilla lahas salat. Ya, selama belum halal baginya sholat. Berarti apa? Selama belum mandi. Selama belum halal baginya sholat. Artinya kalau sudah halal, tandanya apa? Setelah dia mandi. Kalau dia sudah mandi, berarti kan halal baginya sholat. Selama belum halal baginya sholat, haid telah berakhir, dan dia baru saja bersiap-siap untuk mandi, tiba-tiba dirujuk oleh suaminya. Kata Ibnu Mas'ud, dia tetap berstatus sebagai istrinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ni'ma ma ra'ait wa ana ara dhalik. Ini terbaik. Ini pendapat yang bagus. Apa yang menjadi pandanganmu. Dan ana juga, saya juga memandang demikian. Saya juga memandang demikian. Jadi ini pendapat Ibn Mas'ud, pendapat Umar bin Khattab, dan juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar, Uthman, Ali, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, Mu'adh, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Sa'id bin Musayyab, Alqamah, Al-Aswad, Ibrahim, Mujahid, Atha, dan yang lainnya. Ya, mereka diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mengatakan yang dimaksud al-qurru adalah haid. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dan pendapat yang paling sahih dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat para pembesar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan yang dimaksud qurru adalah haid. Dan ini juga madhab Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibn Abi Laylah dan yang lainnya. Jadi para sahabat berselisih. Kalau kita melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ini kaitannya masalah urusan rumah tangga. Ya. Artinya kaitannya dengan masalah wanita. Kalau dilihat Aisyah begitu dekatnya beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dimaksud al-qurru adalah masa-masa kesucian. Namun dilihat pendapat yang kedua. Para pembesar dari kalangan para sahabat, al-khulafa'ur rasyidun berpendapat dengan pendapat ini. Nah, jadi memang termasuk permasalahan yang cukup sengit perselisihan yang terjadi. Namun yang menguatkan pendapat yang terakhir bahwa yang dimaksud al-quru adalah haid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dari Urwah bin Zubair dari Fatimah bintu Abi Hubaysh bahwa ketika Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta fatwa kepada Rasulullah tentang kondisinya mengalami istihalah. Darah terus keluar. Jadi beliau mengalami istihadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Da'is salata ayyama aqra'ik." Da'is salata ayyama aqra'ik. Tinggalkan salat pada hari-hari aqra'mu. Tinggalkan salat. Ini jelas menunjukkan apa? Yang dimaksud aqra' di sini apa? Haid. Tidak mungkin suci. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan tinggalkan sholat di hari-hari sucimu. Tidak mungkin. Tapi tinggalkan sholat pada hari-hari akra'mu. Yaitu akra' haid. Tidak ada makna yang lain dari hadis ini. Nah, dan hadis ini dikuatkan oleh para ulama, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Irwal Ghalil. Sehingga wallahu ta'ala alam yang lebih menguatkan bahwa istilah syar'i ini pun digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan kata aqra. Yang beliau menjelaskan dengan kata aqra tersebut yang dimaksud adalah haid. Sehingga barakallahu fikum ini lebih menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan al-aqra adalah haid. Sehingga ditunggu tiga kali haid sempurna. Begitu memasuki suci yang keempat dan dia mandi maka berakhir masa iddah. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syarhu Al-Mumti'. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita terangkan. Dan al-khulasa sebagaimana kita sebutkan al-quru yang sahih dari pendapat para ulama yang dimaksud adalah haid, bukan al-athhar, masa-masa suci. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.